Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai, Kiai Habib Syakur, Profesor, Doktor Syihabuddin, kebetulan alhamdulillah, dan ada utusan dari Istana Kepresidenan, Bapak Habib, ini orangnya ini, nah, berdiri, berdiri, itu makanya bajunya kotak-kotak. Alhamdulillah malam hari ini hadir Bapak Wakil Bupati Bantul, Bapak Halim, dan yang luar biasa ada mantan Bupati 2 periode dan tidak terkalahkan, ternyata hadir juga Bapak Bekuk Purnomo Sidi. Ini kalau ada wayangnya kita minta ndalang. Ini Pak Bekuk. Moga tengah sini dulu, sehingga tiga tahun setugal dulu. Moga-moga. Akhirnya jenengan terus itu umah mereka. Nah, ini Mbak Bekuk. Ini Pak, lu buatan pantas nih. Simbah. Oh, Simbah Bekuk Purnomo Sidi. Ini kula jak balapan teng Solo kalah Mbak Bekuk kali kula. Mbak Bekuk kalah banter kali kula. Mbak Bekuk melayu kali kula kacek setengah meter. Ya Habib Syakur, Pak Kapolda matur nuwun. Saya dengan Pak Kapolda itu punya sejarah yang lucu. Jadi Malioboro itu adalah daerah terlarang. 100 harinya Gus Dur itu saya letakkan pada malam minggu. Tidak ada yang boleh. Tidak boleh nutup Malioboro. Itu daerah yang terlarang. Silakan tutup yang lain, tapi malam minggu tidak boleh nutup Malioboro dari jam 1 siang sampai jam 7 malam. Nah, saya datanglah. Saya nggak tahu ternyata Kapolresnya Pak Taufir ini. Akhirnya udah nanti saya yang buka sendiri. Enggak. Jadi enggak bilang iya apa tidak, enggak. Ini enggak boleh katanya. Udah, saya nanti yang buka sendiri, yang bawa klebetnya. Ya akhirnya sejarah Malioboro tidak selalu tertutup pada malam minggu, dibuka pertama kali sama Pak Taufir ini. Yang akhirnya karena begitu dicintai orang Jogja, jadi Kapoltabes pindah juga kembali lagi. Oh, satu yang lupa, tidak tahu tadi kemana Pak Dandim. Pak Dandim ada kok tadi, cuman Pak Dandim pakai sarung, jadi gak kira santri. Mana Pak Dandim? Mana Pak Dandim? Sakit perut. Oh, ada di belakang. Kondur. Oh, enggak. Wah, itu emang ada yang mewakili nih, Bapak Binsa. Yeah. Takmir Al-Fajar yang saya hormati, tetangga Kiwolengen yang saya hormati. Mohon maaf, inilah cara kita merayakan Maulid Nabi. Dan Pak Kapolda ini caranya begini nih. Sebenarnya sudah mau saya laksanakan pas hari bulan Maulid, tapi saya kan selalu ada duren. Nah, kalau dilaksanakan 12 Maulid, duren itu belum panen. Makanya saya undur. Nah, cari ini satu pohon, ada yang cuma buah satu, ada yang buah dua. Akhirnya dapatnya ya cuma segini. Coba kalau musim lebih banyak lagi. Tapi alhamdulillah yang penting baunya ada durian. Nah, ini anggur ini kayaknya ini. Dibukai aja, ditutup kok. Rutuh, dibukai dulu. Sambil dibukai satu-satu gitu. Nah, sih muka sih sini dibukai. Rawa pokoknya, nah dibukai lah. Nah, itu kan anggur. Anggur bagus, oh bagus ya Allah bagus. Oh, klengkeng. Ini baru Ya jenis mulutan aja, karena mulutan ini jenisnya macam-macam. Karena apa? Karena Rasulullah ini punyanya orang banyak. Rasulullah itu diutus khusus rahmatan lil alamin, menjadi rahmat sekalian alam. Nah, isinya alam itu macam-macam. Tadi yang Mbah Surip itu loh, gitu-gitu juga umatnya Nabi, wong isinya alam memang ada yang model gitu. Itu walaupun kadang ya namanya juga modelnya Farid ya kadang sholat maghrib ya syukur. ya Farid and the gang ya, wong mandinya aja kadang 2 bulan sekali. Lah tidur terus, bangun lagi, tidur lagi lah ya lah sebentar. Ya macam-macam. Makanya kita punya sejarah mulutan itu macam-macam. Dari mulai yang versi santri sampai yang versi anak-anak pinggir jalan. Yang ekstrim itu ada dulu mulutan di Nganjuk. Mulutan di Nganjuk tempatnya Mbah Zainuddin Mojosari itu ekstrim. Kuda lumping 2 bulan. Jadi jaran kepangan itu 2 bulan. Seluruh kiai protes, ini mulutan model apa ini? Jaran kepangan itu sudah 2 bulan. Sampai satu ketika kiai-kiai udah gak tahan, kiai-kiai itu minta kepada Mbak Kiai Hasyim Asy'ari, kiai tolong hentikan itu. Mau apa mulutan lo? Jaran kepangan. Ya udah tak surati aja Mbak Zainuddin. Akhirnya Mbak Zainuddin disurati, kiai-kiai komplain mohon dihentikan. Surat itu dititipkan kepada Mbak Wahab Hasbullah. Karena Mbak Wahab Hasbullah itu ngalim, tapi muridnya, mondoknya di Mojosari tempatnya Mbak Zainuddin. Jadi yang kebetulan tadi cucunya kesini, tapi sekarang udah pulang kembali lagi ke Jember. Cucunya Mbak Wahab. Surat dikirim, tolong dikasihkan ke Zainuddin. Isinya jelas. Lah, sebelum dikirim malam itu Mbah Hasyim ngipi. Ada masjid lagi jamaah. Nah, Mbah Hasyim itu telat di belakang gitu. Nah, jamaah ini udah mulai. Terus ditunggu kira-kira siapa sih imamnya orang jamaah ini. Enggak tahunya imamnya Mbah Zainuddin. Maka terus akhirnya Mbah Wahab dicari. Ya, suratmu udah kamu kirim? Belum, gak jadi, gak usah disobek aja. Itu caranya Mbah Zainuddin. Nah, mulutan yang aneh juga termasuk di Watu Congol. Itu ada dangdutannya. Ada dangdutannya di Watu Congol. Kemarin katanya di Jempot. The Lord apa? A broken heart. Ambiar. Kalau gak takut di kampung tumpek itu, tadi mau kita panggil itu, di Kempot itu. Tapi khawatirnya nanti terlalu ramu sampai sana rumah Pak Sefi jangan-jangan guling. Tapi bisa tadi. Kalau gak takut anu ya slang lah panggil, tapi wong terus ini nanti duriannya gak cukup. Mulutan, macam-macam mulutan itu. Dicitnya itu mulutannya aneh. Kalau dicitnya, mulutannya itu baris itu di lapangan. Terus dari di istana itu tiba-tiba dibuka pintunya. Begitu dibuka pintunya, orang satu lapangan dicitnya itu jerit, kenapa? Tak pikir apa, gak taunya histeris karena lihat gelas. Yang gelas itu pernah dipakai minum oleh Rasulullah. Lalu tadi wong cetnya itu punya gelasnya Rasulullah. Kita ini gak punya. Coba punya sendalnya gitu sih, lumayan lah. Kan gak punya. Kita ini cuma punya pewarisnya para ulama. Punya nih tenang cetnya ini. Ramadan Kadirov itu nanti bawa gelas ini. Terus turun. Begitu turun itu Ramadan naik ke jeep yang paling depan bak terbuka. Di belakangnya ngikuti di bak terbuka. Selawatan. Ya Nabi salam. Itu. Karena bayangkan Rasulullah hadir. Dulu para sahabat itu kalau Rasulullah datang itu kan berdiri, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Rasulullah. Nah, kita ini udah gak pernah lihat, makanya kalau marhabanan kita berdiri, ya Nabi. Ya sepantes-pantesnya lah, mbok-mbok. Ya. senajan mirip-mirip karnaval, gak apa-apa lah. Ya, pengen seperti, jadi kalau sahabat itu mau memberikan sesuatu, kita pengen seperti sahabat. Sahabat punya jenggot, kita pengen punya jenggot. Nah, tapi ketika sahabat berdiri, kadang kita itu gak kepingin. Makanya kita ini sebenarnya pengen ketika sokopo, ya Nabi, kita ya pengen kaya, ya Nabi, gitu. Pak Tovini. Tadi datang berdiri. Nah, itu sebenarnya yang terjadi, kenapa kalau ada marhabanan ini kan khudur. Tadi hadroh, makanya ada istilah hadroh. Membayangkan sahabat ya, karena perilaku sahabat itu kan semuanya kita contoh. Ya apa aja yang kita contoh. Ya, itu gaya sholatnya kita contoh apanya, nah berdirinya. Nah nanti setnya itu begitu, wah gitu, rawaminya Masya Allah. Nah di belakang mobil terbuka ini persis kayak orang Jogja. Kalau PSS menang gitu. Nah, motor blong-blongan. Oh, ya Allah, bawa yang sambil sholawatan. Habis itu berhenti lagi, kembali ke lapangan setnya, makan. Mau makan segalanya ada, dan orang seluruh kota menyiapkan apapun yang mereka punya disiapkan. Yang punya makanan nyiapkan makanan, yang gak punya makanan ngasih kulkas di pinggir jalan, ada yang ngasih kompor gas. Ya oh, ini mau anu wajir ke kota nanti tergi kono ya nanti kalau kurang minta saya. Wah, hampang gitu aja. Kan cuma mau bangun menara dua ya, kan. Ada menara loro ya. Gak usah ribet selagi saya masih sarungan ini. Gak usah terlalu risau lah kalau urusan masjid. Oh, cuma menara dua, segitu menaranya kecil aja. Selagi saya masih sarungan ya, nanti kalau kurang ngomong saya gampang mau masjid ya. Anggar speakernya banter lampun. Ya jadi wah luar biasa kalau mulutan. Makanya saya juga gak heran ketika Jogja tiba-tiba kalau mulutan rame kayak gitu. Cuman kemarin kenapa pasar malamnya gak ada itu. Itulah itu termasuk sudah mengurangi kebahagiaan umat Rasulullah. Iya, yang biasanya jualan nggak jadi. Makanya saya nggak cocok, saya nggak mau ngomong sama ngarsa dalam. Kenapa nggak ada pasar malamnya? Apa emang pasar sudah nggak boleh buka malam? Iya itu nama terus tumpengnya besar terus kalau lagi berdoa terus lari ngejar tumpeng gitu. Ada yang kakinya masuk prung gitu. Nah itulah itu mulutan yang indah ya kayak begitu. Saya mulutan di Brunei juga sama makan. Jadi makanya saya ini nggak pernah bisa meninggalkan makanan kalau Lebaran itu Pak Kapolda. Makanya saya selalu ada makanannya begini ya sudah. Petai keluar popcorn. Lo kerennya bahasa milenial kan popcorn. Padahal aslinya emang berondong. Ini Jepang. Ini kan ingkung ini kan bahasa Inggrisnya kan chicken dead. Sejauhnya ya ingkung. Chicken dead. Saya baru tahu kalau bahasa Inggrisnya ingkung itu chicken dead, ayam mati. Dan ayam urip yang harus dipakai. Nah, saya ke Irak, Iran makan sama. Di Turki juga 24 jam sholawatan habis itu makan. Dan orang Turki menyediakan makanan gratis pinggir-pinggir jalan. Nah, yang gak bisa masak menyediakan handphone. Iya, itu menyediakan handphone, menyediakan apa, es krim. Itu bujur. Ini mimpi bujang ini ya. Nah, ya itu. Nah, jadi di Turki sama. Yang saya sebenarnya kalau enggak, kalau tadi itu kalau malam itu anak-anaknya kalau udah pada tidur, coba kalau anak-anaknya melek, sewakan pok es krim. Tapi kalau udah pada tidur, lah makanan barokah itu kalau jadi daging, dagingnya daging barokah. Lah daging barokah itu hukumnya nggak masuk neraka, api neraka nggak mempan. Makanya orang kalau dagingnya barokah ada harapan selamat dari api neraka. Neraka, makanya barik lana fima rozaktana wakina ada danan. Nah itu kan, lah kadang orang nanya loh, hubungannya apa makanan dengan barokah? Loh makanan itu dituai barokah, ya nyimpen barokah. Jangankan makanan, loh kaset aja bisa nyimpen suara. Jadi makanan ini Allahumma barik, dia tersimpan barokah di situ. Doa itu menyantol di situ. Menyantol. Itu kaset itu dijak ngomong ya direkam. Itu syuting itu nanti ada di situ. Ada semua ini. Jadi makanan menyimpan, syuting nyimpan, air nyimpan. Loh makanya dulu itu orang paling takut, paling seneng dan paling takut dengan makanan yang sudah dikasih doa. Perempuan di I love you nolak, tapi dengan makanan kasih doa I love you pasti dapat. Lu bacakan innaumin Sulaiman wa innaum bismillahirrahmanirrahim. Itu bacakan kasih kan I love you. Lu sampe ngiling-ngilingan nih lagi gitu. Nah begitu juga makanan ini kalau doanya jelek itu bahaya. Makanya calon kepala desa itu takut dengan makanan yang doanya jelek. Makanya calon kepala desa kadang suruh makan makanan yang gak kenal, itu takut. Kalau mau, enggak, takut, jangan-jangan makanan itu ada linggisnya. Lu kan mau linggis gitu dimakan, ya kayak gini. Namanya san, karena makanan itu nyimpen. Makanya jangan sembrono dengan makanan yang sudah dikasih doa barokah. Makanan berdoa barokah jadi daging-daging barokah. Makanya kalau orang ini ngerti itu, nenek moyang tahu, mbah-mbah kita dulu tahu. Makanya kalau ada maulid Nabi, keluar makanan yang enak. Enak, maulidan di alun-alun makanannya enak, apapun enak. Supaya apa? Ketika dimakan itu enak. Begitu yang dimakan itu enak, jadi daging-daging enak banyak, barokahnya banyak. Lah sekarang orang gak ngerti itu, malah ribut tentang barokah itu bid'ah yang musyrik. Oh makanan dibacain doa. Makanya orang Jawa menyebutnya berkat. Nun Mbah Buyute pinter. Yang enak-enak begitu dimakan enak. Orang sekarang terpengaruh oleh dunia dunia apa? Miskomunikasi. Karena ada yang mengatakan itu bid'ah apa. Akhirnya keluar makanan kalau acara maulid bikin berkat yang gak enak. Nasinya keras gitu, terus minyak keriting, tahunya tipis gitu. Lah kalau gitu ditabarukan begitu waktunya dimakan ya gak enak. Makanya akhirnya gak dimakan, bawa pulang kasih ayam. Ya ayamnya yang barokah. Jadi dari zaman Rasul itu begitu, dan itu berlaku sampai hari ini sebenarnya. Makanya dimana-mana tabarukan. Makanya kalau kita ini punya sesuatu yang sulit, mintakan doa barokah. Loh, makanya tradisi itu bukan, dan itu bukan tradisi sebenarnya, itu ajaran. Cuman ajaran yang tidak dibunyikan, makanya itu namanya ajaran hikmah yang diajarkan Rasulullah. Tidak ada dalam amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, enggak ada. Dalam nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam angka enggak ada. Itu bahkan tidak pernah terlihat dalam kunna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naf'alu atau ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'alu, apalagi sami itu enggak ada. Karena itu biasa dilakukan oleh para sahabat. Nah, makanya santan kalau orang bertanya, "Loh itu kan masak-masakannya sendiri. Apa bedanya wong itu masak sendiri terus keluar ya dimakan-makan sendiri. Kok tiba-tiba barokah?" Loh, barangnya sama. Tapi ketika didoakan barokah nilainya berubah jadi barokah. Kalau persoalan barangnya sama, laki perempuan sama. Tapi kalau laki-laki itu pergi ke AUA berdua, di sana angkah tuka wa zawaj tuka. Barokallahu laka wa baroka alaika. Terus keluar dari ke AUA apa barangnya beda? Ya enggak, ya sama aja. Celananya ya masih sama, katoknya sama. Enggak ada yang berubah, tapi nilainya berubah. Berubah jadi apa? Suami istri. Lu sama kayak gitu kita barukan. Saya terima nikahnya barokallahu laka. Lah kok keluar itu bukan laki-laki perempuan tapi suami istri. Lah yang sebelumnya haram demek, setelah itu demek. Barok kan jiwit ganjaran natuk bokong. Sampai lepas bajune ya ganjaran. Barangnya masih sama. Lah ini loh. Makanya ulama-ulama dulu paling senang kalau orang enggak bisa diajak ngomong ya dikasih makanan barokah. Loh, makanya punya anak kan sejak diajarin teh kapur setilu kok enggak nyantol, ya ambil air. Bacakan ya fataku ya alim, kasih minum, nanti insyaallah pintar. Punya anak dikasih makan kok enggak sehat-sehat, ya bacakan ya hayu ya qayyum. Punya anak kok suka kelahi, bacakan ya Allah ya latif, pagi diminumkan. Punya suami kok mau kawin lagi. Ya ambilkan air aja terus diuduk-uduk ya Rahman ya Allah. Iya ya Rahman ya, terus Mas kenapa sih mau kawin lagi? Bila perlu dinyanyikan lagu kenangan berdua. Lah enggak ada masalah, lagu apa yang mengenang kalian berdua? Dinyanyikan di situ di depan air. Hanya dirimu yang bisa membuatku tenang. Tanpa dirimu aku merasa hilang. Kalau yang seangkatannya Pak Kapolda lagunya beda. Apabila ku ingin udah kan Indra Mayu. Iya kan gitu. Apabila ku ingat dirimu di saat bersama hidup sengsara, makan sepiring kita berdua, tidur pun setikah bersama. Cuk! Gila. Uye! Nah ini, nah itu makanya nenek moyang kita tahu, dan setiap ada acara tabarukan, pasti tabarukan maka makanan. Nah itulah maka Indonesia tiba-tiba berubah menjadi sebuah bangsa yang barokah. Kalau Indonesia ini bangsa yang barokah, mana ada bangsa sebarokah bangsa Indonesia? Gak ada. Jam segini masih pengajian sambil nunggu ingkungan kalau bukan Indonesia. Iya kan, ini indah ya Indonesia itu begini. Mana di Malaysia jam 10 udah gak boleh. Bangsa paling barokah. Mana ada orang enggak punya ijazah bisa hidup kalau enggak di Indonesia. Enggak. Ya asal rajin ke sungai terus ya setrum urip. Ya barokah. Ini bangsa yang penuh barokah. Kita enggak kebayang kita punya bangsa yang seindah bangsa Indonesia. Loh, orang indah di sini. Apapun yang terjadi dengan dunia kita merasakan keindahannya. Suriah sekarang ribut, mana-mana ribut. Dan kita punya bangsa sebagai sebuah bangsa yang semakin hari bukan semakin jelek, semakin bagus. Makanya kalau ada orang yang mengatakan bangsa ini semakin jelek, bangsa ini semakin buruk, saya pengen bawa dia ke akur optik. Pengen takir no matane. Kampung Waras itu, ya Allah, ini 5 tahun yang lalu, ini masjidnya diprok gitu, akhirnya sampai ini, situ patus, mana ada jelek. Saya awal-awal di sini itu, orang sini masih banyak yang gak pakai kudung, terus udeli gitu, sekarang gak ada, semakin bagus, yang jamaah semakin banyak. Semakin bagus orang Indonesia ini semakin hari semakin bagus. Apal Quran paling banyak orang Indonesia. Orang haji paling banyak orang Indonesia. Terus semakin buruk tuh buruknya di mana? Makanya kalau ada orang mengatakan Indonesia sedang berada dalam kehancuran banyak. Ini kan orang udah tanya Pak Bupati. Oh ini banyak sekali orang mabuk. Dari dulu orang mabuk itu banyak. Ya kan? Orang dulu dari dulu orang mabuk itu banyak. Cuman kan orang dulu mabuknya enggak keren, ini itu aja. Sekarang kan keren mabuknya pakai lem. Pakai lem, maka pemerintah DKI pintar diborong semua lem. Biar nggak sampai Jogja, maksudnya. Nah ya gitu. Lu coba, ini bangsa yang baik. Cuman ada orang-orang iseng aja yang mengatakan bangsa ini jelek, bangsa tohut, bangsa apa. Ini kan orang aneh. Saya nggak bisa lihat, cari kacang ada, cari apa ada. Jeleknya di mana? Paling yang suka bilang bangsa ini jelek ya. Orang-orang itu aja dari dulu. Tapi begitu ditangkap polisi ya lari. Nangis. Lebangsa. Dunia aja kagum dengan Indonesia. Dunia ini sedang dilanda reses, konflik, dan perpecahan. Tapi saya ini keliling dunia diajak ngomong sama orang-orang di dunia. Tanggal 24 saya bisa diajak ngomong sama orang ini, orang Singapura. Tanggal 24. Seluruh stakeholder-nya Singapura pengen ngerti kenapa Indonesia lolos dari konflik agama. Padahal kalau dilihat dari modelnya, pasti akan ribut agama. Kalau bisa, biasa aja. Indonesia ini kalau tidak mau menangkan kami, aku takut tidak ada yang menyembahmu. Itu kayak Indonesia mau pecah. Oh ini perang badan, pecah. Kayak ribut. Tapi begitu Pak Prabowo sama Pak Jokowi gandengan, enggak ada apa-apa suara. Jadi keributan yang begitu serius diselesaikan dengan rangkulan dua orang, beres. Jadi enggak perlu perjanjian Linggarjati, enggak perlu. Dulu kan harus Linggarjati, harus perjanjian. Sekarang enggak lah. Selesai. Indonesia ini selesai mudah, gampang lah. Jadi enggak ribet. Lah semua orang bertanya, ini ilmu dari mana kok bisa begini? Sementara negara-negara yang dilanda isu agama jebol semua. Tapi Indonesia biasa aja. Itulah. Lah karena nenek moyang kita memang jago. Nenek moyang kita adalah orang-orang yang paling jago membawa agama untuk masuk ke ranah publik, paling jago. Kita gak kebayang coba. Para ulama dulu pakai jubah. Jubah selalu dipakai oleh ulama dulu karena memang ini pakaiannya Rasul. Ya persoalan Abu Jahal juga pakai, pokoknya pengennya pakai kayak itu. Maka kemudian baju yang dipakai para ulama dengan baju Rasul dikenal dengan baju syar'i. Nah tapi kalau di Indonesia kan gak bisa dipakai baju syar'i. Pakai apa? Tandur? Gak bisa. Derep? Gak bisa. Makanya baju syar'i oleh para ulama dipotong. Biar tidak kehilangan identitas, baju syar'i dipotong. Potongannya namanya syar'un. Nah syar'un orang Indonesia gak punya huruf ain, punyanya ngo. Syar'un gak punya tapi monggo potong jadi sarung, saruan tadi sarungan, lho ini kan cara nenek moyang kita jago. Coba kalau agama digelundungke gitu, ya bubar orang ini. Akhirnya kalau sudah punya sarun, sarungan, takbir paling bagus orang pakai sarung. Karena apa? Aurat laki-laki baina surah warubah, antaranya pusar sama lu lutut. Makanya baju saya gak saya kancingi biar bisa praktek ini loh. Ini ya kan baina surah warubah, antara pusar sama lu lutut lah, karena sudah ada lintingannya, karena ada cantolannya. Maka Allah Akbar nyantol, sudah gak usah ribet, langsung nyantol sempurna. Iya di atas pusar, di bawah diisu payudara di atas perut. Makanya kadang yang gak punya sarung moh, karena takut melorot. Nah, gak usah serius itu guyonannya santri. Hebat loh para ulama ini. Coba Di sana kalau ini saya ini gelarnya panjang, Syekh, Al-Fadil, Al-Karim, Al-Alim, panjang. Tapi ulama sana enggak ngotot ketika masuk sini. Di sini masuk sini begitu ya, cuman kiai itu aja. Dan kiai ini enggak pernah ribut dengan kebo, kiai selamat enggak ribut. Enggak ribut dengan tombak, kiai plek. Biasa rukun bareng. Lama-lama yang menang kiai ya. Haji, nggak kayak sekarang ngotot kita, ini kan model baru, biasa aja. Tilmidun muridun jadi san, santri nggak ngotot tilmid, makanya orang Indonesia itu sebenarnya nggak ngotot. Bahkan di sini Honda itu menjadi merek segalanya, nggak ada yang ribut kok. Mio disebut Honda, Hondamu apa Mio, nggak ribut. Ribut di sini itu Honda enggak, itu Yamaha enggak, udah mau apa Mio, udah mau apa RE King, itu kalau nggak ada Indonesia nggak ada. Jadi di sini itu sesuatu yang biasa aja, dari Jepang namanya Mio sampai sini namanya Honda. Nggak ada yang ribut, seluruh minuman botol nggak ada yang masalah ketika disebut aku, wah tuku aku wah metune ades. Biasa jadi. Orang Indonesia itu yang kayak gitu, simbol-simbol udah lewat sebenarnya. Seluruh pompa air sanyo. Lihat tukang memperbaiki sanyo. Jangan salah, sampai sodorkan Panasonic diperbaiki. Loh, itu Indonesia, biasa aja. Seluruh pembalut itu terima disebut Softec. Loh, terima. Seluruh mie instan sari. Seluruh orang kulit putih londo. Londo lah ketika datang ke sini terus kasih tip namanya for you. For you. Memang orang Belanda kan for you untukmu gitu. For you. Lah temennya nanya, "Wes oleh for you belum?" Lah ini kalau enggak di Indonesia apa ada enggak ada. Seluruh celana jin mereknya itu leh. Levis, enggak ada duit orang Indonesia. Jadi kita biasa aja. Loh, makanya bangsa ini gak pernah gaduh. Siapapun yang orang Nasrani pergi ke gereja ya sembahyang, orang Hindu ke gereja ya sembahyang, ke pura ya sembahyang, kita ke masjid ya sembahyang. Gusti Allah ya, Gusti Allah ya, Gusti Allah ya. Ini orang Nasrani nyebutnya Allah. Halo, wong ini Gusti Allah yang ngerti. Pengiran, oh pengiran di Ponegoro, tuh Gusti pengiran kulo, panjang pengiran di Ponegoro, ribut, ono bedane. Itu makanya kita nggak ribut, panggil sholat ya dipanggil, nggak denger ya, dung dung, orang ribut, beduk bid'ah, kata siapa wong itu manggil sholat aja kok bid'ah. Ya kan orang tahu kalau dung dung itu beduk, kalau ting ting, lalu jadi kau nggak ribet. Sekarang beduk istirahat. Kenapa? Karena ada speaker. Tapi kalau speakernya ada, beduknya jangan dibuang karena kadang listrik mati. Nah sekarang kan jarang orang pakai beduk, pakai speaker. Wong pergi ke masjid di WA. Nah sekarang ini kan orang ribut. Bahkan agama menjadi satu keributan baru ini, Pak Kapolda. Karena semua pengen menampakkan simbol yang kadang perilakunya bertolak belakang. Pengen menampakkan simbol kami. Loh, orang sini biasa bareng-bareng hidupnya. Ya kan doa, ya yang pinter doa, yang lain amin. Amin. Nah kalau yang kecapean ya amin. Amin. Ya. When. Ya. Nah kalau di kampung masih sholat duhur ya nggak makso paling setengah dua mulai rumah gelang orang apa kalau nggak datang ya robana ya biasa kalau belum datang capek ya tombo pegel nambah niat ini sih lah kalau udah nggak datang ngamuk diurugi aja. Nah itu kondisi itu di situ dan nggak usah ribet, gitu loh. Biasa saja. Lah kenapa? Karena kita ini juga umat Rasul. Rasulullah. Dan Rasulullah itu nabi prototipe baru. Dan nabi model baru Rasulullah itu. Bukan model lama, model baru. Jangkauannya apa? Rahmatan lil alamin. Nah, nabi sebelumnya kan paling satu keluarga. Nabi Adam itu keluarga. Nabi Nuh ya sak kampung. Nabi Ibrahim satu negara. Cuma di Palestina sana. Nabi Musa mainnya baru sampai di Mesir dan Filistin. Umat Nabi Musa belum ada yang sampai kampung waras. Tapi Nabi Muhammad ketika jadi nabi, jangkauannya ada seluruh dunia. Karena zaman Nabi Muhammad hidup manusia sudah menyebar ke seluruh negara. Loh, makanya Rasulullah punya tanggungan rahmatan lil alamin. Tanggungannya rahmatan lil alamin. Loh, makanya umat Rasulullah inilah umat model baru. Model baru. Dan Rasul ketika jadi nabi, Gusti Allah juga sudah enggak galak. Loh, kalau sebelum Rasulullah, wah Allah galak. Nantang nabi mati. Nabi Nuh umatnya nantang mati tenggelam. Nabi Musa umatnya nantang mati kecemplung laut. Nabi Ibrahim umatnya nantang mati dimakan cikungunya. Pakai nyamuk sekerdus habis. Nabi Isa umatnya nantang mati lepra. Umat Nabi Muhammad nantang tambah gemuk. Loh, ini zaman berubah. Ketika jangkauannya semakin luas, tingkat kekerasan nabi dikurangi. Nabi Musa tangannya masuk saku keluar jadi listrik, musuhnya tempeleng mati. Jenggot Fir'aun dipegang separuh putih separuh hitam. Tongkat dilempar jadi barongsai. Lautan pukul jadi jalan tol. Nabi Daud tangannya masuk ke tanah keluar jadi pedang. Ahli logam dunia Nabi Daud itu. Makanya ya Israel enggak mau melepas kitab Zabur. Karena menjadi ahli logam dunia ini dipegang oleh orang Yahudi pakai bintang, namanya bintang David. Makanya Yahudi menguasai seluruh teknologi yang berbasis logam. Itu handphone logam, pesawat logam, satelit logam. Nah, yang bisa melawan orang Israel yang pakai Taurat sebenarnya orang Jawa. Karena orang Jawa ini ahli logam. Ini ahli logam. Bangsa Arab punya alat musik namanya terbang, terbuat dari kayu dan kulit. Arab Eropa punya alat musik namanya gitar, terbuat dari kayu dan tali. Tapi orang Jawa sini punya alat musik namanya gamelan, terbuat dari logam. Artinya hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Keris. Sampai sekarang Jerman stres bikin keris. Saya ketemu dengan ahli logam Jerman. Dia hanya sanggup memanaskan logam di suhu 7000 derajat. Keris 15000 derajat logam bintangnya. Pakai api apa ya, saya juga gak ngerti. Yang itu kerjaan nenek moyang kita. Akhirnya saya jawab sambil ngawur, nenek moyang kita berteman sama jin. Maka logamnya dibawa lari ke neraka di kerumun. Ya ini. Ya pasti ngawur, ya pasti ngawur. Kalau yang paling tajam ada di situ. Orang sini kalau lihat saya motong sapi, gumun. Nggak ada saya motong sapi pakai gini-gini. Singgul, cik, itu selesai. Lihat saya kalau udah motong sapi sini, nggak ada. Aku no. Wih, itu model motong sapi model 20 tahun yang lalu. Saya selesai. Mau sapi apa aja, mau golok sepanjang apa ada yang 2 meter di rumah. Nanti Pak Kapolda ke rumah ya. Tak kasih yang ada jimatnya. Jadi Kapolri. Amin. Jangan bikin isu. Nanti jadi kenyataan. Amin. Jadi gitu. Kita punya segalanya. Jadi bangsa kita Yahudi. Nabi Sulaiman kerasnya kayak apa? Sini bangun. Bangun dia. Bikin rumah, bikin candi, bikin apa, bikin. Bahkan angin bisa diajak ngomong sama Nabi Sulaiman. Kentut itu bisa diajak ngomong. Makanya kalau ada orang kentut gak ribet. Kentutnya dipanggil, kamu kentutnya siapa? Kentutnya Muafik. Ada kentutnya sama, kok agak panggil kentutnya Kapolda. Lo kan itu bisa. Nabi Isa Hebat tapi orang demok ini buka, orang buta melek. Wih, itu mati bangun. Dan Nabi Muhammad, ini Nabi model baru. Ditaruh di Mekah yang ahli baca, ahli nulis, tapi ditempatkan Nabi yang gak bisa baca, gak bisa nulis. Malah pusing gitu kira-kira yang jadi Nabi. Sudah gitu orang Mekah gak ngerti Nabi. Coba. Orang Mekah kan gak ngerti Nabi. Orang Mekah itu penyembah berhala. Yang ngerti Nabi itu yang pegang Taurat, pegang Injil. Tempatnya tidak di Mekah, tempatnya di Filistin. Makanya ketika Nabi mau saya Nabi, Nabi apa? Enggak ngerti. Misalnya sama dengan di sini, enak saya orang sini ngerti saya kiai. Iya ngerti. Jadi saya enggak perlu menerangkan saya kiai, enggak perlu. Paling yang bedanya dipanggil simbah sama yang tadi. Paham. Ngerti? Orang ngerti. Tapi bagaimana seandainya saya masuk pedalaman Irian? Orang Irian enggak ngerti saya anak kiai. Paling kalau masuk ini kan dikira tim pemburu babi. Nah, jadi Nabi Muhammad ngaku jadi Nabi itu di Mekah itu orang gak ngerti konsep Nabi. Susah makanya. Yang ngerti adalah orang Yahudi, Nasrani itu di Filistin. Gitu. Nah orang Filistin, ya itu, bingung lagi. Ketika Nabi Muhammad keluar dari Mekah, masuk ke Taif, dilempari batu. Ternyata kakinya bocor. Akhirnya orang ini, oh itu pasti Nabi palsu. Karena Nabi yang sebelumnya hebat-hebat, keras. Jadi Nabi Muhammad itu sudah orang Mekah gak ngerti Nabi. Orang Yahudi Nasrani nganggap Nabi palsu karena kakinya bocor. Itu pelajarannya aneh. Udah tahu Mekah gak ada air, disuruh wudhu, suruh jinabat. Diminum aja susah, suruh mandi. Apalagi jinabatnya orang Mekah kan gak kayak kita. Kita sebulan sekali. Kesana semalam 8 kali. Udah tahu gak ada makanan nih disuruh zakat. Sudah tahu panas disuruh puasa. Yang paling berat itu syahwat. Sudah tahu syahwatnya tinggi. Itu disuruh tawaf, disuruh buka muka. Itu gimana coba? Lihat betis aja sana itu syahwatnya tinggi. Apalagi lihat muka dibuka. Sementara pada saat sama laki-laki disuruh pakai baju. Gak boleh dijahit. Kalau mau daplek kan tinggal wes gitu. Katanya orang Mekah. Ini ajaran opo, imat, mati ajaran opo. Ngamuk lah orang sana, udah tahu Tuhannya banyak, dikatakan Tuhannya satu. Udah tahu Tuhannya nampak, dibilang Tuhannya gak kelihatan. Susah. Makanya ja'aloriban wa saya'autuloriban. Islam terasing. Dan akan pergi. Maksudnya terasing itu bukan kotor kayak orang sekarang yang keluyuran. Oh, enggak. Terasing orang sana gak ngerti. Makanya jangan terlalu emosi sama Abu Jahal. Abu Jahal itu membawakan perang apa peran sebagai peran antagonis di zaman Rasulullah. Ya orang sana kalau gak percaya Nabi ya pantas. Tiba-tiba saya barusan turun dari langit. Siapa yang percaya? Loh orang waktu itu paling tinggi itu burung hantu. Ya kalau orang sini paling tinggi Gatot Kaca. Tiba-tiba Rasulullah pergi, saya semalam dari langit Isra Mi'raj. Nah yang percaya ya siapa? Mau zaman segitu gak ada orang naik ke langit. Makanya Sayyidina Umar pun masuk rombongan, wah susah ini. Makanya orang waras itu kalau hidup di zaman Rasulullah pasti ikut rombongannya Abu Jahal. Kita ini kayaknya kalau hidup di zaman Rasul pasti ikut rombongannya Abu Jahal. Karena saking sulitnya memahami. Orang di sana yang paling pintar itu yang bisa baca syair, tiba-tiba ini gak bisa baca, gak bisa nulis, pidato. Assalamualaikum. Ya orang gak percaya, sini aja orang gak pernah sekolah, tahu-tahu khutbah, paling gue kesurupan. Itu makanya jauh ribah. Yang Yahudi kecelik, Nasrani kecelik karena tidak keras lagi. Yang Makkah gak ngerti Nabi. Makanya Nabi ini seorang yang hebat ketika mampu mengajarkan Tuhan, mengajarkan apa atau haroh, mengerjakan apa. Makanya gak ada yang bisa. Nah setelah itu kan orang yang mengerti itu ya orang Mekah. Itu namanya sahabat. Makanya sahabat itu ya murni orang Mekah. Jadi orang yang pertama kali ketemu Rasul ya orang Mekah. Namanya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Gak ada orang Mekah sahabat kok namanya Tukijo gitu ya. Gak ada Joni itu gak ada. Baru ada orang yang ketemu Rasul, terus ada yang pengen ketemu Rasul tapi gak ketemu, tapi ketemu sahabat. Nah, terus ada yang pengen ketemu Rasul, gak ketemu sahabat, ketemunya tabi'in, terus dan seterusnya. Dan kita gak ketemu siapa-siapa, ketemunya ulama. Maka kita ini murid Rasulullah, tapi pada pangkat muridnya ulama yang ada di Indonesia. Nah, itu maka ada ahli sunnah wal jamaah. Nah, ahli sunnah pertama ya muridnya Nabi, ya jenggoten ya bisa. Oh, sama-sama Arab. Lah kalau kita jenggoten ya cuma 12 yang enggak bisa. Dan rasnya mongoloid. Makanya orang sini punya cara. Waktu itu ketika masuk sini, oh ini iranya ulama, maka peran para ulama menentukan arah Islam di Nusantara. Lo gitu. Iranya raja hamba enggak mungkin bisa jalan Islam yang hidup setara bersama. Maka raja dan hamba disisipkan di tengah-tengah kelompok kecil namanya musyarakah, yang akhirnya jadilah masyarakat. Raja dan hamba saling menindas enggak bisa, maka harus hidup bersama saling bertanggung jawab. Yang punya konsep Rasulullah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, lahirlah konsep ra'iyah yang diserap ke bahasa Indonesia menjadi rakyat. Dan kalau sudah rakyat jangan dikafirkan, mau kafir itu nyerang. Hidup bersama namanya dhimmi, saling bertanggung jawab namanya ra'iyah atau rakyat. Makanya kiai-kiai sepuh enggak ada yang ngafirin orang. Tapi yang sekarang jadi rakyat lah. Satu-satunya bangsa muslim dunia yang sanggup mengambil kalimat ra'iyah untuk menyebut warga bangsanya hanya ulama Indo. Kalau ra'iyah ngumpul, pakailah Quran. Wasyarihum fil amri, maka ra'iyah ngumpul namanya musyawarah. Lah kalau musyawarah jangan menang-menangan sendiri. Tafasaku fil majalis, fafsaku yafsakhilah lahir konsep majelis lah. Karena kemudian kita ngangkat pemimpin standarnya wasi akursi samawat, maka kedudukan pimpin namanya kursi lah. Karena yang ngatur ini semua dulu para wali, maka daerah yang dihasilkan dalam konsep wilayah ini namanya wilayah itu. Makanya kemudian wilayah itu dikasih nama negara kesatuan Republik Indonesia. Nah inilah jawabannya kenapa Arab satu bangsa bisa pecah menjadi puluhan negara, Eropa satu bangsa bisa pecah menjadi puluhan negara, dan kenapa kita yang puluhan bangsa mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi ya ini puluhan bangsa, maka pakai merah putih, bukan pakai bendera NU, bukan pakai bendera Muhammadiyah, bukan pakai bendera Coca-Cola, apalagi bendera PSS, gak bisa menyatukan Indonesia. Apalagi bendera Sleng, Hizbut Tahrir, gak bisa. Pakai merah putih. Nah dulu merah putih dikibarkan Belanda marah karena pemersatu. Biar gak marah, taruh di atas rumah. Biar Belanda gak curiga, tiangnya dikasih tebu. Biar gak curiga, tiangnya kasih pisang, kasih kelapa, dikasih padi. Biar gak curiga, bawa ingkung sama tumpeng. Oh, mau makan toh gitu. Begitu makanannya habis, pisang mengering, padi mengering, tebu mengering, kelapa rontok, yang tersisa tinggal merah putih. Loh, itu akhirnya bangsa bersatu. Itu cara kita menyatukan Indonesia. Nah dulu makanya ketika Indonesia merdeka ditawarkan apakah Indonesia akan diselesaikan dengan cara Belanda, ya nggak bisa. Tapi tidak kemudian ngotot Belanda boleh pergi, nggak bisa. Dulu sopan, lahir naskah besar dalam sebuah novel namanya tenggelamnya kapal Van der Wijk. Apakah akan diselesaikan dengan cara Eropa? Oh nggak bisa. Lahirlah di bawah apa salah asuhan. Apakah akan diselesaikan dengan cara Arab? Lahir di bawah lindungan Ka'bah. Apakah diselesaikan dengan cara Indonesia? Nggak bisa semata-mata itu karena zaman bergerak. Lahirlah novel Siti Nurbaya. Nah sekarang tiba-tiba pakai Hizbut Tahrir, ya nggak bisa dia cara menyelesaikan orang Filistin terhadap bangsanya dan itu gagal. Taqiyuddin An-Nabhani pakai Ikhwanul Muslimin, ya nggak bisa bang itu. Hasan Al-Banna gagal menyelesaikan urusan Mesir, kita tetap Indonesia yang akan kita selesaikan dengan cara Indonesia. Makanya kita kayak gini, maulidan, tumpengan, ya gini cara Indonesia. Ya nggak bisa dituturi, ya kita kasih durian, kan gitu. Ya punya daging barokah karena makan durian, lama-lama dagingnya pergi ke masjid gitu. Nah inilah ya, makanya semoga ini menjadi satu yang akan bisa kita laksanakan seterusnya. Bahwa ini semua ada tuntunannya, dibikin gak ada tuntunan. Tapi jangan royoan nanti gitu. Jangan royoan gitu. Ini soalnya duriannya masih keras ini, karena durian asli keras kulit. Nah ini anggur ini. nanti jangan royoan ya, ini anggurnya tuh kok koyo kemarin wuru gitu. Ini barokah semua nanti. Ya. Ini siapa yang akan naik ini? Monggo-monggo kalau saya mau naik sini sama ada no. Monggo-monggo. Ini harus ada yang bertanggung jawab, ini kalau enggak ada goloknya itu. Nanti ada yang ngambil golok terus dipakai yang lain kan mereka. Nah ini kita cara ini. Makanya bangsa kita ini bangsa bersatu, apapun bersatu. Makanya kalau mau memecah bangsa ini, alat pemersatunya dihilangkan mulutan, mempersatukan orang dihilangkan. Ya, siap-siap ibu-ibu biar enggak diroyok. Itu kalau ibu-ibu enggak diroyok biasanya. Nggih. Oke, monggo. Ada yang ngatur ini semua. Ada Pak Kapolda loh, jangan malu-malu ini. Ini Pak Kapolda. Ya, monggo ya, tapi jangan royokan ya. Ini anggurnya dibuka, Kang. Anggurnya dibuka. Nah, inilah mulutan. Dah, awas siap-siap, jangan royokan. Ah, naik semua. Ini belum dituai nih nanti. Belum ini. Ya, Habib Sakur belum naik. Ini nanti bagian berdoa beliaunya. Monggo, ini mau spin suit nanti pakai Habib Sakur sama Pak Halim. Sama-sama kiai. Yang satu kiai nyambi jadi dosen. Yang satu kiai nyambi jadi wakil bupati. Dua-duanya berdoa nanti. Ya. Monggo sambil menata. Yang dulu Pak Halim, monggo berdoa, doakan ini mulutan nanti kayak Habib Sakur. Monggo naik berdua, monggo nanti dia. Monggo.